الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang permasalahan iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, yang menunjukkan bahwasanya keimanan kaum muslimin bertingkat-tingkat, tidak semuanya sama. Baik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Man taraka salata faqad kafara. Wa laysa min al-a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salat. Man tarakaha fa huwa kafirun wa qad ahallallahu qatlahu." Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu bahwasanya siapa saja meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir, dan tidak ada amalan-amalan satupun yang apabila meninggalkannya itu merupakan kekufuran kecuali sholat. Siapa saja meninggalkan sholat maka dia itu kafir, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuk dibunuh. Baik. Pada poin ini Imam Ahmad rahimahullahu taala paparkan kepada kita tentang permasalahan tarkus salat, permasalahan meninggalkan salat, yang menunjukkan tentang pentingnya perkara salat di sisi ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita mempelajari masalah iman, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, dan juga kita pelajari bahwasanya amalan masuk dalam cakupan iman. Dibawakan setelahnya bahwasanya siapa saja meninggalkan salah satu amalan dari amalan-amalan keimanan tersebut dia kafir, yaitu salat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebut salat dengan istilah iman, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Fama kana Allahu liyudhi'a imanakum," dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan keimanan kalian, maksudnya salat kalian yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum menghadap ke Ka'bah Baitullah. Di sini Allah sebutkan salat dengan istilah iman, menunjukkan hubungannya antara salat dengan keimanan. Nah, karena itulah hendaknya betul-betul kita menjaga perkara ini, menjaga permasalahan salat yang merupakan tolak ukur baiknya amalan-amalan yang lain. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, "Hada nasu hadithin warada anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min tariqi Buraidah ibn Husayn." Buraidah ibn Husayn, bimuhmalataini musaghara, maksudnya muhmalatain ha dan sad, kedua-duanya tidak ada titiknya, untuk membedakan dengan mu'jamah yaitu kha dan dhad. Musaghharan dengan wajad fu'ain. Buraidah ibn al-Husayn Abu Sahal Aslam al-Aslami sahabiyyun aslama qabla Badrin, mata sanah 63 wa rawalahu jama'ah. Dia termasuk di antara sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Buraidah bin Husaim inda ashabis sunan bi sanadil sahih, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dengan sanad yang sahih. Wa min tariqi Jabir inda Muslim aydhan, dan juga diriwayatkan dari jalan Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Walaqad hadithi Buraidah al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, maka siapa saja meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Walaqad hadithi Jabir radhiyallahu anhu bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat, pembatas antara seorang laki-laki muslim dengan kekufuran adalah tarkus shalah, meninggalkan shalat. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan bainiyah yang menjadi fasal, menjadi pembatas antara keislaman dan kekafiran adalah meninggalkan shalat. Sebagaimana jadikan pada tolok ukur keislaman seseorang tatkala dia melakukan sholat. Wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullah Al-Kufi thiqatun mukhadram mata fi khilafati Umar bin Abdul Aziz walahu mi'atu sanah, seorang imam thiqah mukhadram. Apa istilah mukhadram maknanya? Baik. Nah, yang mendapati zaman jahiliyah dan Islam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullahu taala qaal ma kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa salat. Tidaklah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang sesuatu dari amalan-amalan yang meninggalkannya itu merupakan kekafiran kecuali salat. Akan ini sahih. Nah, walaupun para ulama mengatakan bahwasanya Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah tidak bertemu dengan kebanyakan para sahabat. Waqad auradahu huna biqaulihi wa laysa min al-a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Man tarakaha fa huwa kafirun wa qad ahallallahu qatlah. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala membawakan di sini dengan perkataan beliau, tidaklah ada amalan-amalan satupun yang meninggalkannya merupakan kekufuran kecuali salat. Dan siapa saja meninggalkan salat maka dia kafir. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk dibunuh orang tersebut. Dan telah kita lewati ya ikhwan fillah pembahasan panjang lebar tentang permasalahan ini. Bahwasanya masalah meninggalkan sholat terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama tatkala dia meninggalkan sholat karena jahidan, yaitu karena mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir berdasarkan ijma, karena mengingkari suatu perkara yang daruri dalam Islam. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak tahu bahwasanya dalam Islam itu ada kewajiban sholat. Maka kalau kemudian mengingkari perkara ini, yaitu wajibnya sholat lima waktu, maka ini kafir secara ijma', tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Adapun perkara yang kedua, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tentang permasalahan meninggalkan sholat karena malas. Dia meyakini tentang wajibnya sholat, tapi malas untuk mengerjakannya. Ini khilaf di kalangan para ulama dengan khilaf yang kuat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan dia terjatuh dalam dosa, dalam kufur aswar, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dan masing-masing memiliki dalil-dalil dalam pendapatnya, qanifillah. Namun yang perlu kita tekankan di sini bahwa khilaf tersebut menunjukkan tentang pentingnya masalah salat, dan jangan sampai seorang muslim meninggalkannya. Nah, meninggalkan dengan sengaja. Dan dulu telah kita lewati tahqiqul qaul tentang permasalahan tersebut. Nah, masing-masing pendapat dan masing-masing dalilnya. Tayyib. Dan semuanya ikhwanillah, pada hakikatnya kalau ditegakkan khilafah atau tegakkan pemerintah Islam, maka kembalinya sama. Orang yang meninggalkan sholat setelah dimintai tobat, kalau tidak mau sholat, sama-sama dibunuh. Baik, sama-sama dibunuh. Mereka yang mengatakan kafirnya maka dibunuh karena riddah, dan yang menyatakan tidak kafir dibunuh karena hukum had. Baik, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Naam. Baik. Tayyib, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Naam, faida hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Naam, wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Faida fa'alu dhalik 'asamu min dima'ihim wa amwalihim illa bihaqqiha. Jadi diperangi kalau sampai tidak mau menegakkan salat. Makanya dimintai tobat. Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala memberikan kesimpulan yang bagus, bahwasanya seorang muslim kalau sampai dimintai tobat kok tetap tidak mau melakukan salat, fanillah, maka menunjukkan bahwasanya dia itu mengingkari wajibnya. Karena kalau sekedar malas dalam kondisi pedang sudah diacungkan, kalau tidak mau sholat, kamu dipenggal. Atau zaman sekarang kalau tidak mau sholat, kamu akan dihukum mati. Tapi kok tetap tidak mau, berarti ini menunjukkan ada juhud, ada pengingkaran. Ada pengingkaran di dalam hatinya. Bahwasanya sholat itu tidak wajib. Kemudian juga mengingkari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hasil akhirnya dia yang murtad. Dan murtad keluar dari Islam. Cuman cukup bagi kita, hadir-hadir yang tegas ini, yang menunjukkan bahwasanya pembatas antara keislaman dan kekafiran masalah sholat. Maka jangan sampai seseorang dalam permasalahan sholat dia tidak memberikan perhatian yang penuh. Dan Rasulullah SAW ajarkan masalah sholat di awal-awal seorang masuk Islam setelah mengetahui syahadatain. Naam. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli sholat. Walhamdulillahirabbil alamin.